sudah tahu tiga salahmu. Kau buat aku tak mau lagi berpaling darimu. Semoga nanti kamu kan memahamiku. Satu, kamu yang paling buatku duga. Kamu curi hatiku. Dan ketiga, kamu lucu. Aku tak pernah dengar kabarmu sampai kamu kembali. Dan ketiga.